mi fahmi kalami lan kenarana nayarti kalam ajalaj kotawahung abu ming halaj ahlu wahir sapa ahli zahir wabagau ma'lu batin lan metuki mingali wahir sapa ahli batin liin sa'i asra karna liib sa'i karna nga masyarakat halaj asra insin wa ba'la ulang hitari si'i kumucap ya halaj insin hakon ingat hakon ingat bahwa ayah seorang wali ngarana halaj ya halaj eta zaman khalifah muqtadir di zaman harita sekitar tahun 390-an eta Raja Muqtadir sebagai khalifah teha ngis mulai temake aturan aturan Al-Quran make mamake ngan ngis memperkaya diri kurang urus ke masyarakat loba fakir miskin terlantar, loba yatim piatu terlantar, loba rangda kolot terlantar. Air rangda ngora mente. Nu kolot ieu nu terlantar ye. Bantuan-bantuan terhadap ulama rada kurang. Padahal di negara Islam membentuknya khalifah ulama sebagai penegak agama ieu boga jatah. Numantak dipake dalil kuari ku kiai-kiai proposal. Kiai-kiai partai, kiai-kiai Golkar. Haram urang duit pamarentah urang sok ngaco bae. Kiai nu sok ngaharam-ngaharamkeun ngaji deui. Canang geus tama ngajina sombong lamun nyaritakeun tentang halal jeung haram make pikir moal ararang geus sebab eta mah urusan pasti diihtilapkeun geus teu kudu dicaritakeun halal jeung haram narasakeun bae ku sorangan meme asup ka Golkar baheula jeung geus asup ka Golkar deuleu meme asup ka partai jeung entas asup ka partai deuleu memeh nampa proposal jeung encan nampa memeh nampa jeung geus deuleu tinggal sakitu bae lamun urang ngadalil pa bener-bener ka dituna moal beres geus tinggal ayeuna bukti bae. Keur meme ngajukeun proposal mah alhamdulillah santri aya 30 aya 40 pondok rada reod. Aju ngajukeun proposal alhamdulillah pondok bagus santri. Buktina kos kitu tah mungkin. Keur meme asup ka Golkar mah santri aya 200 aya 300. Lantaran yang tambah masyur, yang tambah hebat ngajukeun proposal atau partai merek dibangunlah pondok dua tingkat majlis nah hebat. Wah, pohara jasa santri BAKB baralik. Halal haramna geus teu kudu dipermasalahkeun. Moal anggeus-anggeus. Sebab memang ulama boga jatah ti pamarentah. Imam Ghazali nu ngajelaskeun padahal lamun ditaliti meunang jatah sote ti nagara nu bentukna khalifah aya Baitul Mal jangan ngagaji ahli-ahli agama ari kokocoranana tina usur mah tina perpuluh deuk saha nu halalkeun Imam Ghazali jaharamkeun kuari make dalil Imam Ghazali, pemerintah wajib ngagaji ulama. Henteu lekat teh digaji meunang ulama mental lantaran boga jatah di nagara nu mana. Ngan tetep dipacekcokeun. Janyana boga kepentingan, pek bae geus teu kudu dipermasalahkeun. Ngan anu meunang di pamarentah deuleuh bae hasilna sakitu bae. Ah, ieu raja Ki Muqtadir. Akhirna rada ngapilainkeun ka ulama-ulama, tepati diurus penegak agama. Nyana memperkaya diri sehingga rada jauh jeung Allah. Raja rada jauh jeung Allah, kanyahoan jauhna tina ucapan jeung tingkah jeung pagawean. Ana rajana rada jauh jeung Allah, maka masyarakatna leuwih jauh. Lantaran aya bahasa, lamun kitu rakyat kencing berdiri, pemerintah kencing lari. Balikeun atuh Gusti, salah teh salah. Nah yatalah, lamun pamarentah kos kitu masyarakat leuwih telap. Nah, pamarentah kacau dipimpin ku Ki Muqtadir, Khalifah Muqtadir. Akhirna disindiran ku Ki Halaj. Lantaran saat eta Ki Muqtadir teh ngaumroh-umrohkeun kiai, Raja Muqtadir ngahaji-hajikeun ulama. Ustad di munggah haji-hajikeun kunyana, tokoh di haji-hajikeun kunyana, nu penting ngadukung kanyana. Ki Halaj ngomong kieu, cek bahasa urang namanya. Bisa ibadah di imah kula khusu geus teu kudu ka Mekah, ceknya. Bahasa Ki Halaj. Salat di masjid khusu teu kudu ka Mekah. Eta teh bahasa teh jadi masyhur di nagara bahwa Ki Halaj ngaharamkeun ka Mekah. Padahal mah Ki Halaj mah lain ngaharamkeun ka Mekah. Nyindiran ka Mekahna lain lillahi taala. Geus bahasa Ki Halaj, cak Ki Halaj teh bisa salat di imah kula khusu teu kudu ka Mekah. Mekah aya di imah kula. Bisa sholat di masjid kula khusu teu kudu ka Mekah, sebab Baitullah na aya di masjid kula. Bahasana maksud Ki Halaj mah kieu, urang sholat di imah khusu Baitullah asa aya di hareup, daripada ka Mekah cara kipudoli mingkin umat. Aya datang ke Mekah nu kadeuleuna imahna bae pan blon eta. Daripada kos kitu cak Ki Halaj, mendingan ulah ka Mekah. Ulah ka Mekah sote bagi anu di ka Mekah kamekahkeun ku khalifah. Eueuh hartina teteh ka Mekah di ka mekahkeun ku pamarentah. Sebab naon? Mamarentah ngamekahkeunan teu ikhlas, kiaina deuih teu husu. Berarti teu nyambung ta ibadah ka Mekah. Ta eta ucapan Ki Halaj kos kitu teh akhirna asup ka karanah perpolitikan. Sebab kasinggung teteh Khalifah Muqtadir. Mun kasinggungnya na, berarti di tengah-tengah negara aing aya keneh kiai, aya keneh ulama nu anti ka aing. Ah, kuari mah tangkap Ki Halaj. Dengan dasarna naon ieu penangkepan? Dengan dasarna bahwa Halaj tidak mewajibkan ke Mekah, eta jadi dasarna. Tangkep. Jadi Ki Halaj mah tenang wae. Ja aing mah henteu ngaharamkeun ka Mekah ngan bahasa aing kos kitu. Tah, jadi ahli hakikat mah kos kitu, kos Gus Dur. Selalu kontroversi. Kontroversi ialah tuh Gus Dur dia saat-saat batur nyaritakeun aurat, kita ditangkep, cek Gus Dur kenapa ditangkep? Quran itu lebih porno. Kumaha deui cobain. Atuh, Indonesia kabeh ka Gus Dur nyalahkeun. Bagaimana itu Gus Dur? Cek Gus Dur itu emang benar sih, Quran itu lebih porno daripada fotografi. Quran lebih porno dari dulu. Nah, geus. Jadi bahasa Gus Dur itu kos gitu. Hese. Wah, dicaci, dimaki. Inul tangkep. Nu ngomong nangkep na oma. Kenapa mesti ditangkep? Ya oma juga inul lalakinya ceknya nanti atuh. Deku mah ada ya tuh. Tinggal oma bae hap bae. Eta pan calon presiden urang eta. Ku Gus Dur bahasa gilek-gilek wae. Ngomong-ngomong tangkep alah atuh dia juga sama inul lalakinya dia ceknya. Geus teu bisa ngomong oma, ngomong salah teu ngomong salah. Ya heueuh meureunana. Nyasa jeung Gus Dur mah tuh. Eta teh tokoh hakikat teh ulama berhakikat. Bakos kitu hese. Ya Ki Halaj ge. Padahal teu ngaharamkeun henteu ngaulahkeun ka Mekah ngan bahasana kos kitu nya nama teh. Bisa salat di imah kula khusyuk. Eta leuwih bagus tibatan ka Mekah ceknya teh. Lantaran teu kudu ka Mekah ceknya di imah kula aya Baitullah. Sebab nu jelema khusyuk salat pasti Baitullahna kagambar. Bisa salat di masjid kula tekur ke Mekah Baitullah naik di masjid akhirnya ditangkep Ki Halaj tangkep sanggeus ditangkep terus disidang tugasi atuh jalma biasa bae terus dipadu jeung ulama anu geus pok ka Ki Muqtadir ka Khalifah Muqtadir dijawab sagilek sagilek sagilek sagilek nu matu kabeh ge nu mampu ngalawan Halaj. Sebab Ki Halaj bicara nangis make hakikat makrifat. Judul ribuan ulama lawan hiji eleh kabeh. Akhirnya Khalifah Muqtadir marah. Masa sih ulama segitu loba eleh ku hiji? Ya kami eleh. Deku batu. Kesimpulannya mah teu bisa ditangkap selanjutnya lantaran Ki Halaj begitu diinterogasi tentang ngaharamkeun ka Mekah jante tentang ngaulahkeun ka Mekah jante ngaharamkeun teu ngaulahkeun teu nyindiran ka kiai jeung ka pamarentah naon hartina ngamekah-mekahkeun kiai jeung naon hartina kiai ka Mekah ari can istitoah mah jante bakal dikukumahakeun ieu ku Gusti Allah hayang-hayang teuing atuh. Nu penting mah urang meunang ridho Allah. Cak Ki Halaj teu kudu maksakeun make proposal hayang dikamekakeun. Jangkeun lagi urang aya henteu istitoah mah moal dikukumahakeun. Nu penting meunang ridho Allah daripada ka Mekah meunang siksa Allah. Akhirna di sidang eleh kabeh ulama. Saya teu kuari tah di kamekah-kamekakeun ku atuh teh apan saha? Nu diumrohkeun ku atuh coba ngacung. Ngacung atuh sih ulah izin-izin coba. Tuh, nu kamari ku Jaki sabaraha nu diumrohkeun pun coba hitung pun. Cek budal sial. Eta emang setengah sial siapa. Ayo coba. Ieu keur cerita Ki Halaj. Ya Allah, ya Rabb. Ore gaya tiba heulana. Ore gaya tiba heulana Gusti Allah nu agung. Masyaallah, Karim. Jadi kiai-kiai nu ayeuna jeung pamarentah nu ayeuna teh geus digambarkeun zaman 300 tahun baheula. Allah Karim, terus datang ka kuari hayang didukung teh di kamekah-kamekahkeun baheula Khalifah Muqtadir kos kitu. Ah, Ki Halaj nu nentang kos kitu. Seuri nyana ka kiai nu dikamekahkeun ku presiden ku kukunan ku Ki Khalifah Muqtadir anu dibangun majlisna. Cak Ki Halaj teh hayang-hayang ting moga majlis. Ai eta majlis kira-kira bakal kadeuleuh kumata resep doang tapi ku hate teu bagus. Di dunia kadeuleuh boga majlis aeng tapi di akhirat bakal jadi siksa nanaonan. Terus disindiran ku Ki Halaj makin pararanas ceuli kiai-kiai saat eta. Wah, pohara. Terus di negara saat eta teh rame nyaritakeun Ki Hajat, Ki Halaj. Mulai kuari kiai ekstrim makin menjadi-jadi. Gas tangkep bae bunuh. Datang ka kos kitu teh kiai kene. Ulah kaget tiba heula ge piring ge tilok pabentrok jeung tesi. Nyaos ieu tesi. Bahasa modern ta tesi tah. Udah kuari teh nyaos tesi. Tilok ayah gerengseng ngadu jeng piring tilok ayah piring ngadu jeng piring deui gelas ngadu jeng gelas deui kekenceng ngadu jeng kekenceng deui numantak cekin naon gitu Romli make Haeru naik ceramah gedang hepe mana hepe ku baturna eta maknana gedeja sudah Ki Haeru ta ceramah sakitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa amma ba'du. Jadi dulur-dulur sadaya moal loba nu dicaritakeun ku Sim Kuring mangan ieu bae nya gedang hepe manan hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh eta ceramah Ki Haerun sok dibacakeun ku Abah. Koreng manana heuh. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Jadi horenganan kiai digencet ku kiai. Maknana kos gitu tah. Pamarentah digencet ku pamarentah, pedagang digencet ku pedagang. Oh, eta gedang hepe manana ambalaya eta horeng. Eta ceramah Ki Haerun terus diteruskeun ku Abah ai dongeng. Eta bae na mah. Asal ceramah be gedang hepe manan hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Engke eta halilan deui cak masyarakat asana gedang hepe deui. Eta bae upek-upekan tapi maknana pohara. Tah akhirna kiai kabeh nu ekstrim-ekstrim anu geus pro ka Khalifah Muqtadir ayeuna tetep Ki Halaj ulah diantep ieu mah kudu ieu mah kudu dipangkep, kudu ditahan. Deh, cakabehan tadi payahan ke kudu beralesan. Ke teangan heula ulah main payahan-payahan bae. Henteu cenah paranas ceuli. Atu paranas ceuli betapa lain urusan, tapi kan kudu mendasar, tetep diteangan kesalahan-kesalahan. Sedengkeun pangajianna sangat sanagara milu ngaji kabeh rakyat kanyana. Kaki Halaj mah cumplang campling tapi waya pangajian milu kabe eta ge nu ekstrim milu iya milu ay waya ngaji mah sasalaman aja dibulak balik cat di luar bae kos gitu ngaco jadi tiba lah orang aya eta kos gitu. Masyaallah masyaallah kabelah dina makin menjadi-jadi Khalifah Muqtadir teh kaluar tina syariat lantaran dikondisi-kondisikeun kiai-kiai tokoh-tokoh agama supaya ngadukungnya terus tanpa aya pemilihan. Jadi berarti aya monopoli. Nah, diktator berarti Muqtadir teh. Bah, eta teh nu kos kitu jauh jeung Allah. Eueuh Allahan dina hatena. Ki Muqtadir ku ari makin jauh atuh masyarakat dage ulama na makin jauh ka Allah. Ki Halaj khawatir. Cek Ki Halaj teh lamun ieu diantep bae kos kieu makin jauh ka Gusti Allah, bukti jauh ka Gusti Allah sogok menyogok ku ari geus ambalaya. Pemerintah nyogok ka kiai-kiaina narima deui kana sogokan. Ketika teu disogok diomongkeun deui Khalifah ku kiai, pan eta mana nu beres. Wah, cek Ki Halaj makin menjadi-jadi. Kuari pembunuhan loba, bahkan perzinahan ambalaya, judi akibat Khalifah Muqtadirna ieu teu beres. Lantaran henteu ngalaksanakeun tugas sebagai khalifah akur jeung syariat henteu. Wah, bahaya. Jauh ka Allah ieu. Dianggap ku Ki Halaj ieu Khalifah Muqtadir geus eueuh Allahan di jero hatena. Kiai na geus sarua deui lantaran geus narima sogokan, geus hayang kitu digaji, maka geus henteu bertauhid deui dianggap ku Ki Halaj. Cek Ki Halaj, wahai dulur-dulur, lamun endek neangan Allah ulah hararese anal haku. Kuring Allah. Teta bahasa kos kitu teh kan bahaya ye. Bahaya ye. Nyolok pengajianana nyaritakeun anal hak. Wah, dicatet ku ulama, ieulah kesalahan nu paling fatal. Tangkap ye mah sebab nyalirukeun. Akhirnya didebatkeun jeung kiai. Bahasa anal hak berarti di dieu teh aya manunggal antara khalik jeung makhluk teh bisa ngahiji. dijawaban ku Ki Alat dengan make perjawaban ilmu ma'rifatullah, make jawaban ilmu hakikat. Eleh kabeh ngajawabna pertanyaan-pertanyaan anak. Namun nyaritakeun anal hak nu dimaksud nama di jero hate kula teh Allah. Ninggung tapan. Raja teh kasinggung sebab raja geus eueuh Allahan di jero hate na. Ulama kasinggung sebab di jero hate ulama geus eueuh Allahan. Jadi nu dimaksud ku anal hak teh lain kula Allah cak Ki Alat. Di jero hate ulama eueuh proposalan. Di jero hate ulama eueuh sogokan nu aya Allah. Ketika Allah aya di jero hate nu kadeuleu syariat-syariat, nu kadeuleu tarekat-tarekat, nu kadeuleu hakikat-hakikat, teu kadeuleu dunia. Pan eta kabeh kasinggung ti mimiti raja datang ka kiai kenu pro kasinggung kabeh. Musyawarah nyana jeung para syaitonir rajim. Di DPR pusat, di MPR. Wah, guys, keputusanana ieu mah eueuh deui, iwalti bunuh bae Ki Alat. Dibunuh Ki Alat di bawah. Tenang seserian Ki Alat. Anal hak. Bahasa anal hak. Kuring adalah hak. Nu dimaksud lain aya lain Allah kuring, tetapi di jero hate kuring pinuh ku Allah. Ente ulah karitu, anal hak. Geus dijadikeun nama kesalahan fatal dengan bahasa anal hak. Tangkap Ki Alat. Padahal Ki Alat mah bisa ngabedakeun ieu wali. Panikeur nyaritakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Berarti ieu presiden urang teh geus eueuh sifat rububiyah, nu aya adalah ubudiyah. Ieu ulama mayoritas teh geus 99% teh geus eueuh sifat rububiyah, nu aya sifat ubudiyah. Geus dibanding-banding ku Ki Alat ya. Lamun geus eueuh sifat rububiyahan kabehan ieu bakalna kena siksa nagara yeuh. Akhirna dijadikeun kitu kesalahan fatal. Berarti Ki Alat teh kuari lain dina segi marifatna jeung lain dina segi hakikatna. Dibunuhna Ki Alat adalah diasupkeun kana ranah perpolitikan. Mantap, politik mah jahat. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang ngomong atus ya. Tekos kitu dina politik mah jadi kabeh jahat. Jadi ieu ge Ki Alat teh ketika diasupkeun kana urusan peragamaan mah debat, urusan syariat, urusan tarekat, urusan hakikat, nemenge ka Ki Alat. Tapi ketika diasupkeun kana ranah perpolitikan, ieu adalah nyasarkeun. Sebab nu mantek diasupkeun kana perpolitikan saat eta ieu muktadir, khalifah muktadir jeung rakyatna keur meujeuhna teu make kana agama. Lantaran sogok menyogok keur meujeuhna digalakeun, urusan ka Mekah jeung umrah digalakeun, urusan pembangunan-pembangunan pondok pesantren majelis taklim nyokot duit di nagara digalakeun, tah ieu main sogok menyogok kos kita ieu adalah ngundang sisa diasupkeun. Nyana kasinggung ku Ki Alat, berarti asupna kana urusan perpolitikan. Geus terbunuhna Ki Alat adalah aya dina ranah politik. Nu mantak kiai mah tiba heula ge ulah berpolitik. Lamun endek berpolitik, niatan jadi raja sakalian. Cara Gus Dur, niatan jadi raja. Raden Patah, niatan jadi raja. Syarif Hidayatullah, niatan jadi raja. Cara Maulana Hasanuddin, niatan jadi raja. Lamun ngan sakadar ilu biung, engkei-engkeian bari teu nyaho ka mana arahna. Nah iya, bakalna cilaka ya kiai. Cilaka pun. Nganda ya. Aduh, saya kayak tiba-tiba. Nanti kalau baca sejarah, kiai kabawa baik. Baca sejarah ahli sufi. Kimimiti ki punon karangan Hudzaifah. Datang ke Sayyidina Ali, miti Sayyidina Ali. Kemudian Hudzaifah turun ke belah dia di zaman Imam Syafi'i. Turun ke belah dia iya, di zaman-zaman modal koskari. Orang yang istibah helak. Baca sejarah ahli sufi. Mentak ceki halat atuh sarajan kula dibunuh ge kula mandek mempertahankeun hak anal hak. Ente lamun ngabunuh kula, kula moal kumaha sebab sarua jeung ngabunuh hak. Bahasa da kos kitu puyang cenah aing. si hak di hak deui. Nah, bogor loba ku loba geus. Ngan hayang nyaho ke di akhirat nu ngabunuh kula ke deuleu di akhirat. Tetep Ki Halaj di pandian, kemudian dipasung, kemudian rame-rame diputus. Ulama nangis pro kabeh ka Ki Muqtadir, Khalifah Muqtadir. Lantaran geus dihajikeun, geus diumrohkeun, geus disogok, geus dibere, akhirnya ulama memutuskan hukumna remeng-remeng. Jadi ku ari mah lain berat ka agama tapi beratna kuna ku urusan sakit hati. Kutus bunuh, dibunuhlah Ki Halaj. Harita minta pendapat ka ahli batin. Ahli batin geng ngamua pakatan. Lantaran menurut ahli batin ngaibsakeun sir wa huwa ghalahu haqqan, nyana selalu ngucap hak hak hak hak anal hak anal hak anal hak, nyana selalu ngucap hak hak hak ta ma qalahu ieu hese sapotong ieu mah di dieu mah sejarahna ngan sapotong bahasa di ditu dina kitab Kitabul Halaj. Aya kitab sufi ngaranna Kitabul Halaj, beuli ge dongeng Halaj aya di dinya kabeh, timiti lahirna masantrena boga guruna, kemudian manehanana zikirna, datang ka diangkat jadi walina, datang ka nyindiran kana Khalifah Muqtadirna, datang ka dibunuhna. Nah iya ye, ieu mah saeutik di dieu mah petelan lantaran Ki Halaj geus bisa ngabedakeun mana rububiyah, mana sifat ubudiyah, sehingga ieu khalifah teh kasinggung. Khalifah na kasinggung, ulama na kasinggung, diasupkeun kana ranah perpolitikan sebab saat eta politik keur meujeunna mamanas. Ki Halaj mah sakadar ngaluruskeun para ulama, ngaluruskeun khalifah supaya ulah terlena dina permasyiatan. Tetapi kulantaran memang hawa nafsu anu luar biasa, sa bener ku benerna tangkep bae dibunuh bae Ki Halaj. Keputusan ahli zahir bahwa karena tidak bisa dipahami ucapan Ki Halaj harus dibunuh, minta permuapakatan kesepakatan kepada ulama-ulama khos ahli batin, ditinjau oleh ulama ahli batin itu pun harus dibunuh sama dengan ucapan wa huwa ghalahu haqqan, ngucapkan anal hak, ngucapkan hak anal hak anal hak, ai nu teu meunang diucapkan diucapkan wajib dibunuh. Jadi sepakat kabe kana bunuhna Ki Halaj. Ia kutubul aulia dibunuh. Kutubnya nanti kutubul aulia saat itu dibunuh, bat. Mantak Gus Dur waktu ditanya, Gus di mana belajar tarikoh di Baghdad? Siapa guru Anda? Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang jelas guru saya itu ditangkap oleh pemerintah, kemudian diinterogasi, dibakar. Beres. Gus Dur makos gitu. Jadi guru Gus Dur, guru Torikohna loba di antara nu paling istimewa di Baghdad. Eta teh dibeuleum paota, eta ge kutub. Eta ge kutub sarua, Masya Allah karim ulane. Kos kitulah. Haja kumaha teu kumaha? Mempertahankeun hak Sayyidina Husain dipotong leherna. Ih, kumaha? Jakuari ge lamun urang bebeneran mah moal kebel pasti digantung. Ih, ki podali nu mantak angel atunya nama milu larut. Atuh larut tada. Ngantor di pendopo biasa. Ji, teu kumaha ta iyalah urang ngadenge keur jaman Soeharto Amir Biki kakarek geus sakitu encan nyeun gerakanna naon? Encan nyeun gerakan, encan puguh organisasina tangkep bae ditangkep brendel. Sabaraha kiai di zaman Soeharto embung disinggung padahal ngaluruskeun kiai mah. Kecuali geus boga organisasi, kecuali geus boga partai, deuk ngadirikeun partai Islam atau deuk ngadirikeun organisasi mengarah kana penggulingan untuk merubah negara menjadi negara khalifah, bolehlah. Tapi kan ieu mancan aya sekedar di mimbar kok dibunuh. Naon sih kekuatan mimbar? Sapira ngan ngadengekeun doa? Ji, kok dibunuh? Tah ieu asal geus bebeneran bae geus kos kitu. Ratusan bahkan ribuan ulama zaman Soeharto tasabaraha 25 tahun replita ulama nu dibunuh. Emang kumaha gitu Masya Allah. Nu puguh kuburanana mah jelas nu teu puguh kuburanana emang teu loba. Ya Allah ya Rabb. Emang geus kos kitu tenang bae. Basalah. Engke di akhirat bakalna naon kitu ngaranna Mahkamah Agung nu terakhir di Rabbul Jalil. Engke bakal kanyahoa. terus kebelah dia, kebelah dia, kebelah. Ih, Abu Bakar Basir, encan kanyahoan kumaha nu sebenarnya posisi aslina, tapi kudu dibawa ke Amerika, dibawa ke Australia. Kuari ge masih keneh dalam penyelidikan Amerika. Aya naon sih jeung Abu Bakar Basir? Urang teu nyaho, wallahu aalam. Nu jelas ba gerakanna encan aya naon? Sapira nyeun organisasi Ikhwanul Muslimin? Pergerakan kumaha-kumahanna encan, tapi kok make dikhawatirkeun aya naon terhadap Abu Bakar Basir? Gus Dur memeh kanyahoan mah teu kukumaha ketika Amerika nyahoan bahwa Gus Dur ternyata salah satu dedengkot Al-Qaeda nyana teh horenganan babaturan jeung Osama bin Laden. Lengserkeun. Teu kanyahoan politik teh kos kitu. Hampir bae Gus Dur ge dibunuh. Hampir dibunuh. Namun Gus Dur mempertahankeun harita teh imkan jasa. Ngan hiji nyana mah teu cinta jabatan, batur bae teh nyaho. Nu nyaho teh ngan hanya nang hanya kitu kenegaraanana bae di balik kenegaraan eueuh nu nyaho rahasia Gus Dur. Masya Allah, perjuangan Gus Dur teh anu mantak di Belanda loba nu asup Islam, di Inggris loba nu asup Islam, Amerika memantau, di Amerika sorangan loba nu asup Islam. Ada apa sih dengan Gus Dur? Ngobrol dengan Bill Clinton nu direncanakeun setengah jam jadi 2 jam. Jeung Bush kaget, ya ada apa dengan Gus Dur teh? Horenganan keberanian Gus Dur. Make mata anu buta tapi hati anu cekas. Dibandingkan jeung Kiai Kuari, matana cekas, hati buta. Ji, mun teu kajauhan, teu kajauhan. Lulumpatanana, urang teu kajauhan Gus Dur mantak dilengserkeun, hampir dibunuh sebenarnya mah. Horeng di jerona memperjuangkan Islam, Abu Bakar Basir ditangkap, dibingung, diinterogasi. Aya naon? Urang mah teu nyaho horeng memperjuangkan Islam secara mendalamnya na. Mah dicaritakeun kelanjutanana aya kaitan jeung negara-negara dunia kelasna Abu Bakar Basir. Urang teu nyaho. Kok make ditangkap, kok atuh mah ditangkap kok Amerika ge. Potongan Cipudoli mah. Naon ditangkap lah atuh ceuk nyana, ya ngantor di ditu. Ye, bareng jeung Ki Nurjaya. Yo, jeung Ki Jamal kadinya. Atuh teh basa komplotan ka ditu. Kompetisi melipur tuner mereka di tuna. Oh masalah sih Pud, tenang weh. Artinya mual ditangkep atuh. Tuh, nyaba Abu Bakar Basir ke Banten. Kok aya penelitian Amerika aneh? Nyaba doang ke Kesultanan Banten, diundang ku Banten. Kok turun tangan Amerika? Aya naon sih terhadap Abu Bakar Basir? Masya Allah Karim. Kos kitulah batur mah. Ia terbunuh bakalna ieu cek Amerika bunuhan hiji deui selain Gus Dur Abu Bakar Basir. Eta batur mah berjuang teh kos kitu urang mah teu nyaho, urang mah teu nyaho. Ieu jelema nu sangat ngabahayakeun kana urat nadi Kristen, urat nadi Yahudi. Urang mah ngan sakara di panggung, edap, edap. Orangnya nama dek menggel tak urat nadi Kristen dek dipegatkan ku Abu Bakar Basir, Yahudi dek dipegatkan. Nyanana kadengena sorangan, atuh teh sorangan. Berarti boga jaringan, atuh jaringan jeung luar negeri. Nu mantak Amerika memantau ge, boga jaringan jeung luar negeri. Aya sabaraha organisasi sih nu diamati ku Amerika? Mali bejaan ku ai. Mali bejaan, engke bae nya leuwih di TV ge sugan aya aing ge di ditu. Keur nyanyi tapi di balik perjuangan-perjuangan nu nyaraho Gus Dur, kadeuleuh sosok Gus Dur da bae, di balik kegusduran secara kenegaraan aya naon nu nyaraho. Masya Allah, moal dilengserkeun atuh lamun Gus Dur secara biasa-biasa bae mah. Iyalah ahli hakikat, berjuangna terus bae gede ka Allah bae, di mana bae. Ih, nyana mah ka gereja geus harus nagara, masa Gus Dur ke gereja dibaptis segala rupa? Atau tenang bae nyana mah, sebab nyana keur berjuang. Sia mah deuleukeun bae heula aing, aing dibaptis tanaon kumaha sia bae heulanan, aing mah aing, sia mah sia. Sugan laas Gus Dur dibaptis, janteu malah sabaraha hasil baptisan nu asup Islam? Henteu dicaritakeun bae di nagara, jadi ulahkeun hasil baptisan Gus Dur malah loba nu asup Islam. Ka Tangerang kunjungan sugan ka Masjid Al Ittihad, lain malah ka Kelenteng. Ka Kelenteng geus gaji pudoli eta pan. Gusti Allah nu agung. Waduh, malah kakelenteng nyana mah. Sorotan dunia Indonesia khususnya nasional nyana tenang baik. Aing keur boga misi siapa teu nyaho. Siapa kurang maca sejarah nu baheula saya sirisik ti baheula dakwahna kutubul aulia saya sirisik ti dakwahna di gereja. Saya mah urupil kurhi baheula dakwahna teh di gereja. Ji atuh ai dakwah sakadaron buru dan rajaban mah haju balikna mawa cawo ambon gede atuh ngeunaeun tah mah. Dakwah kos kitu mah. Oh nu nyurigakeun tah mah tuh. Atuh aja dakwah nu pahit kita. Uratna dina mana potongkeun yuk. Nah iya urang teu nyaho. Di Indonesia aya keneh tahu insyaallah aya. Saha sejelemana moal dibejakeun. Moal dibejakeun teh cenah moal hayang nyaho. Moal pokona. Nu asal aya nu janggotan eta. Ih, lawor. Mentek teger Indonesia memual irin-irin. Gus Dur, masyaallah. Segede Habib Lutfi ge ulah dikira. Main Habib Lutfi teh. Nu mentek jelema nu maraen kelas internasional moal kaharti kurang, kadang jeung artis, kadang jeung aktor, kadang nyanyi. Moal kaharti kurang. Lantaran lamun saluluguna nasbeh bae. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atuh babari ditangkepna. Atuh babari. Ieu mah kadang-kadang Habib Lutfi di mapan nyanyi, organ main organ apa gaya, ganteng jasa bisaan jasa, jitu jasa panjang. Pak guru, not ini apa namanya? Atuh jago. Tapi lain Habib Lutfi tah mah ada dengkot sia. Jago Habib Lutfi. Mentek kaget. Keur maen. Nyana kadang-kadang merenung. Kunaon merenungna? Nyana nyaritake tidak ada teman di Indonesia. Geus dijajaki ku nyana, Banten, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baheula mah masih kena aya 10na di zaman Gus Dur. Nu mantak gairahna lain deui agama. Begitu geus areueuh eta A B C D geus eueuh. Kuari tinggal aya tiluan deui. Lumayan tiluan ge. Cukup hudang lah. Nantaran nyekel amanat-amanat para wali Allah. Ah, itu mah nu berjuang gitu modern teu mah teu salah ngan sakadar cangkang. Tama hanya menjeimbangkan doang. Ieu pendidikan Kristen geus kieu mah nya urang henteu pek bae. Ieu geus kieu mah nya urang henteu pek bae. Tama nya keseimbangan zahir. Eueuhna naonan tama hanya zahir tapi di jerona nu nyekel amanat para wali Allah. Ieu nu keur berjuang. Mentak Habib Lutfi bae kadang-kadang isuk-isuk aya di Jawa Timur, Jawa Tengah, engke sore-sore aya di Tegarti. Engke kadang-kadang aya di Malaysia, kadang aya di luar negeri. Naik kapal sih naik kapal misina naon bangun lalagaan. Bangun lalagaan, kadang-kadang ngilu kapan nyana mah jeung babarengan jeung Mustafa Bisri. Pan Mustafa Bisri mah pujang enggak nyana mah menyajak bae nyanyi bae pan. Kadang-kadang ejeng urang Jawa Tengah teh teh nu ahli eta teh ahli nyanyi saha ka eta Habib Lutfi mah kos kitu. Tapi teu nyaoeun keur diincer ku Amerika satu lagi nih. Di samping Abu Bakar Baasyir, Lutfi. Lutfi Hasan udah ketangkep sekarang. Aduh. Masya Allah. Urang mah tinggal muji syukur bae horeng aya keneh jelema-jelema nu peduli memperjuangkan agama. Lamun eueuh nu karitu wallahu aalam. Ieu pan pesantren salap deuk dihancurkeun. Saha nu memperjuangkeunana? Kuari nyulusup teh urang lamun inget ka Gus Dur kula pan sok nyindiran PKS BPKS. Meunang ti mana kula modal teh ti Gus Dur. Baheula Gus Dur nyaritakeun, hati-hati dengan PKS. Sakitu Gus Dur nyaritakeun awas kalau masuk ke tubuh pemerintah nyanangan sakitu doang satu saat tetap PKS akan hancur kita kondisikan aya jelema nu ngondisikeun moal datang kitu bae PKS teh aya nu milu main di nagara teh kieu neuk ngajebruskeunana teh sambarangan ye lamun eueuh tah di politik anu milu kos kitu atuh hese mentak alhamdulillah. Urang teu nyaho saha teh kieu jadi jelema mah dibejakeun. Ah iya bae pokona mah. Osok adi osok. Ngaji bae kadang-kadang ngadi. Milu jadi di politik. Mun teh atuh moal datang ka tengah gejebur bae kapan lamun teu saetik. Ih, emang kumaha? Di perpolitikan pan kula nyarita aya nu main, di perekonomian aya nu nya main, di artis ge aya wali. Saha cenah kiai? Atuh Bung Jenggot meureun. Ji. Mandak Indonesia mah geus kos kieu bae hese dibacana. Hese dibacana sebab baheula keur jadi walina, nu jadi raja, anu jadi gamelan, anu jadi aktor, eta kan waktu jadi wali sangana kos kararitu. Mata kadirna teh endek nurutan nu mana ieu? Wali teh sosokna, wali jeung wali nyahoeun deui. Sehingga sok atur salam, anu. Allah, kalau kiai anu begitu hati-hati. Kalau kiai anu si anu begitu hati-hati. Nyahoeun nyana. Kitulah di alam di luar alam anu ku urang kadeuleu, horenganan aya nu keur memperjuangkeun agama bari zikir, bari tafakur, bari muraqabah, bari ngadoa ka Gusti Allah. Anu nyana teu kudu hararese sakali ngomong, aya jelema nu ceurik, aya jelema nu tobat, aya jelema anu ta eta hese. Dibandingkan jeung anu walak luar biasa, tapi mangpaatna eleh ku doa ka Gusti Allah. Yeulah nu hararese, na justru engke loba tangkepan-tangkepan model Ki Halaj. Teu aneh. Emang geus tibaheula kos kitu. Ngan tetep bae jawali mah sieun henteu teh sieun henteu. Emang kuna? Iya atuh kabeh ge jaga satulisanana. Jadi geus teh sieun ku kumaha atuh memang mun pae atuh pae cara Kanjeng Nabi Ibrahim ketika hendek dibalangkeun ka seuneu. Emang geunteu atuh cara kudu pae ku seuneu atuh geus bae pae. Biasa bae. Urang mah pan karek hendek ditangkep bang ku polisi. Nirisan. Mata kaji podo li hajulah cenah sakeunan mah kula mah da kieu balah. Cari aman bae. Ih, mah gua perjuangkeun agama mah pahit. Ya nu cek Kanjeng Nabi agama mah diceklan teh ruhak teh diceklan pareum diceklan panas leungeun. Ji, nu mantak kudu siap ceuli rawing, diomongkeun jelema, disanjung jelema, dicemooh jelema. Ngan geus jadi wali mah teu biasa bae tenang wae eta geus sapira kos kitu. Ya wayah kedatang mah nyana geus cium tangan bulak-balik yeuh. Engke geus kaluar bae kakarek ngajebian tih ya. Geus eta mah geus biasa teh kos kitu mah. Oh, masalah. Nah ya Ki Halaj lantaran nyaritakeun anal hak anal hak anal hak kasinggunglah raja kasinggunglah ulama asupkeunlah ka ranah politik berarti nyana adalah termasuk menyinggung pemerintah menyinggung aturan-aturan pemerintah maka diputus Ki Halaj bunuh dibunuh Ki Halaj mimiti irungna disempok serik ya Allah Allah anal hak Allah anal hak mata dicolok mata ieu mah dicolok bae mata set dikaluarkeun pembunuhan lain cara pembunuhan biasa ieu kutubul aulia nama Allah Allah anal hak ceuli terus hiji-hiji inting-intingan inting-intingan inting beres turunkeun kabeh dihijikeun kemudian dibungkus di dieulah aya anu ceuk sebagian murtad nyana nyebutkeun analak ulah disalatkeun ceuk sebagian salatkeun ieu ahli hakikat akhirna ayalah kiai munajat ka Gusti Allah ternyata geus aya di sorga Ki Halaj mah bejakeun taku kiai eta teh set bahwa Ki Halaj mah geus aya di surga nyana ahli hakikat ieu nu bak anu ngabunuh putusan raja geura siap-siap bakal kitu disidang engke dihareupeun Allah. Nu jelas kuari mah putusan matandian salatin. Mandian salatin sanggeus salatin sanagara Baghdad kuabeh ngambeus seungitna Ki Halaj. Disarahan terus Ki Halaj pohara datang ka kuari lah ieu Ki Halaj tenar ahli hakikat nu ngabahasakeun anal hak. Yelah ayah bahasa kabelah dina kitab kitab dia ayah kitab naon gitu manunggaling ruhani ayah de wahdatul wujud nah iya ditentang wahdatul wujud dia aliran-aliran Ki Halaj anu nyebutkan anal hak didinyalah engke bakal panjang cerita dina kitab hakikat dina aturan torekat anu mengarahkan hakikat eta mah panjang cerita anana ujung-ujung nama kabeh ge ngarasa ngahiji jeung Gusti Allah ngan ulah dibahasakeun wahdatul wujud sebab wahdatul wujud mah lain metode teu meunang dikitabkeun sebab eta mah rasa rasa mah tuang kenana ka rasa deui teu meunang dikitabkeun geus pacecok urusan eta engke jelema anu ngarasakeun ngarasakeun maripat anu bakal nyaho akhirnya dibunuh neuleuh caritaan caritaan jelema anu geus nyaho kana sifat rububiyah jeung sifat ubudiyah akhirna Ki Halaj lantaran nyana ngabahasakeun analhaj analhaq eta teh bahasa rububiyah ngan sirna dijelaskeun akhirna keputusan bunuh dibunuh kitulah daripakeun tentang ubudiyah jeung rububiyah anu patali jeung dongeng Ki Halaj beres urang nyaritakeun sifat rububiyah jeung ubudiyah nu moal diangkat jelema moal diangkat seseorang jadi wali lamun encan nganyahokeun sifat rububiyah jeung ubudiyah tinggal bagian kedua amal basariyah berohaniyah qaimatun wallahu a'lam bissawab.